Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala akan limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita, di mana pada pagi yang berkah ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan satu pelajaran dan kajian yang bermanfaat dari kitab ulama kita, yaitu kitab Tathhirul I'tiqad karya Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Pada pelajaran kita di ahad yang lalu, kita telah ketengahkan satu buah syubhat dari syubhat al-musyrikin yang dijelaskan oleh al-muallif bahwa Syekh atau al-Imam As-San'ani rahmatullah alaih, beliau menegaskan tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin berupa menyembelih untuk selain Allah jalla wa'ala. Kemudian mereka mengatakan bahwa perbuatan itu bukan merupakan kesyirikan. Dan telah dijelaskan dan didudukkan perkaranya bahwa hal yang demikian itu adalah kesyirikan, di mana seorang datang ke tempat tersebut dengan membawa sembelihan kemudian menyembelih di situ. Dan hal yang demikian ini tidak dilakukan kecuali seseorang memiliki satu keyakinan, apakah bahwa si penghuni kubur itu bisa memberi manfaat dan mudarat, atau dia ingin memuliakan si penghuni kubur dengan sembelihan yang dia perbuat di tempat tersebut. Dan dijelaskan oleh al-muallif bahwa apa yang diperbuat oleh orang ini adalah murni seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga telah diketengahkan juga syubhat yang lainnya, yaitu di mana orang musyrikin mereka meragukan pada hal yang berkaitan dengan apa yang mereka perbuat dari memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan, afa yasiru haula alladhina ya'taqiluna fil qubur wal awliya wal fasaqah wal qula'a musyrikin kalladhina ya'taqiluna fil asnam. Hal ini berkaitan dengan hukum terhadap al-ashkhas, hukum terhadap personal dari orang yang dia melakukan kesyirikan. Dikatakan, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu menyembelih untuk selain Allah atau hal yang lainnya dari peribadahan kepada selain Allah, di atas dasar satu keyakinan kepada si penghuni kubur bahwa si penghuni kubur ini bisa memberi manfaat atau menolak suatu kemudaratan, atau keyakinan kepada para wali dan orang-orang fasik? Yang telah kita ketahui bahwa di antara yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang mereka didaulat sebagai wali, atau mereka pada hakikatnya adalah orang-orang fasik di masa hidupnya, kemudian ketika wafat diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apakah orang-orang yang memberikan peribadahan kepada mereka, kepada kuburan, kepada wali, kepada orang-orang fasik tersebut, praktis dengan perbuatannya itu, dia menjadi musyrik. Sama seperti orang-orang yang melakukan perbuatan itu tapi bukan untuk wali, melainkan untuk siapa? Untuk berhala, untuk orang-orang soleh yang dibuat patungnya. Maksudnya, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan sekarang mereka dicap sebagai musyrikun? Sama seperti halnya orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan di zaman Nabi SAW. Nah, ini pembahasan yang sangat penting, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan pokok dari agama Islam, yaitu prinsip dari la ilaha illallah. Yaitu prinsip dari la ilaha illallah yang kita ketahui bahwa termasuk daripada prinsip la ilaha illallah adalah mencintai tauhid, mencintai ahli tauhid, dan membenci kesyirikan, dan membenci para pelaku kesyirikan. Maka apa dijawab oleh Syekh atau al-Imam As-San'ani rahimahullah? Kata beliau, na'am, qad hasala minhum ma hasala min ulaik. Iya. Artinya, mereka musyrikun. Sama hukumnya seperti orang-orang yang dahulu beribadah kepada patung. Alasannya, telah terdapat pada orang-orang itu, yaitu orang-orang musyrikin di zaman sekarang, yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada makam, beribadah kepada wali, terdapat pada mereka apa yang terdapat pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat pada apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mereka notabene mengaku muslim, tapi mereka melakukan peribadahan kepada kuburan, mereka melakukan peribadahan kepada orang soleh, mereka melakukan peribadahan kepada wali, apakah dengan penyembelihan, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, atau tawaf selain di Baitullah, ya, memiliki keyakinan bahwa si wali ini memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan atau bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Di situ akhirnya mereka memberikan ibadah kepada wali-wali tersebut. Bahwa perbuatan ini itu adalah jenis perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itu-itu. Itu-itu juga. Maka kenapa hukumnya harus berbeda? Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya, termasuk dari konsep keadilan dan prinsip al-insaf adalah seorang meletakkan segala perkara pada tempatnya. Di mana manusia tidak lagi mereka melihat kepada julukan-julukan, kepada lakop-lakop, ya, kepada dakwaan-dakwaan. Seorang mungkin dia mendakwakan dirinya muslim, sama seperti orang-orang sekarang mendakwakan dirinya, saya salafi, saya ahlus sunnah. Kan tapi telah diketengahkan oleh penulis bahwa yang menjadi ukuran itu adalah al-awsaf. Yang menjadi tolok ukur dalam memberikan penilaian-penilaian itu adalah apa? Adalah sifat-sifat, kriteria-kriteria. Maka begitu pula orang-orang yang mereka mengaku muslim, akan tapi ketika terdapat pada diri mereka kriteria-kriteria orang-orang musyrikin, maka yulhaq bihim, digolongkanlah mereka bukan kepada golongan muslimin, tapi digolongkanlah mereka kepada golongan al-musyrikin. Digolongkanlah mereka kepada golongan al-musyrikin. Wasawu fi dzalik bal zadu fil i'tiqad wal inqiyad wal isti'bad fala farqa bainahum. Mereka ini sama. Orang-orang yang mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah di zaman sekarang mirip dengan orang-orang yang melakukan peribadahan kepada selain Allah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal zadu fi dzalik. Bahkan mereka, yaitu orang-orang sekarang, lebih jelek lagi kesyirikannya, lebih buruk lagi kesyirikannya dibandingkan orang-orang dulu. Kemarin sudah kita sebutkan ada dua sisi dan alasan kenapa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka masih lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Apa kira-kira bisa disebutkan antum? Yang pertama, enggak, dari jenis kesyirikannya. Di mana kesyirikan orang-orang sekarang itu lebih buruk. Mereka menyekutukan Allah bukan hanya dalam perkara uluhiyah semata, melainkan mereka menyekutukan Allah sampai ke dalam taraf kesyirikan yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Itu mereka menyekutukan Allah sampai dalam perkara rububiyah. Ya, kalau orang-orang dulu musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ubudiyah, ibadah. Ya. Mereka tidak mau mengakui bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Mereka maunya Allah berhak diibadahi, tapi selain Allah menurut mereka juga berhak diberikan peribadahan. Wali menurut mereka boleh diibadahi. Orang soleh menurut mereka boleh diibadahi. Seperti itu. Ya. Sehingga ada dari mereka memberikan sembelihan kepada wali, ada dari mereka memberikan nazarnya kepada wali, memberikan rasa takut dan harapnya kepada wali. Di mana hal itu semua adalah ibadah, jenis-jenis ibadah yang harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan mereka dalam perkara ibadah. Tapi dalam perkara rububiyah, rububiyah itu apa? Penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Al-khalq wal mulk wat tadbir. Dalam perkara ar-rububiyah mereka murni tauhidnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka murni berikan rububiyah itu. Kalau mereka ditanya, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Kata Allah Jalla wa'ala, pastilah mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kami. Tapi lihat, kepada orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka menisbatkan sampai dalam perkara penciptaan kepada selain Allah. Mereka bukan hanya menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah saja, tapi juga dalam perkara rububiyah mereka nisbatkan penciptaan juga kepada selain Allah. Lihat orang-orang sekarang ketika mau hajatan, mereka panggil pawang hujan. Apa tujuannya? Untuk mencegah datangnya hujan. Mereka nisbatkan kekuasaan dalam penciptaan, dalam pengaturan pada alam semesta ini, mereka nisbatkan sampai kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini satu contoh. Ya. Belum lagi keyakinan orang-orang sufiyah yang mereka meyakini bahwa ada di alam semesta ini yang turut menjaga keberlangsungannya selain Allah Jalla wa'ala. Ada keyakinan pada sebagian mereka yang mengakui bahwa di wilayah fulan ini ada penunggunya fulan. Di wilayah Allan ada penunggunya si Allan. Dari jin-jin, dari demit-demit, dari syaitan-syaitan, dari iblis-iblis, atau bahkan wali-wali yang dikatakan bahwa wali ini menjaga keberlangsungan wilayah bumi sebelah timur, wali fulan menjaga keberlangsungan bumi sebelah barat. Apakah ada yang menjaga keberlangsungan alam semesta ini selain Allah? Lihat bagaimana mereka menyekutukan Allah sampai dalam perkara rububiyah. Nah, kalau anda perhatikan, kita kembali kepada apa yang pernah saya sebutkan. Bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sam'ani di sini itu mirip seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah-risalahnya. Kalau anda merujuk kepada kitab Al-Qawaidul Arba', ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan persis seperti apa yang disebutkan oleh Imam Sam'ani di sini. Bahwa kesyirikan al-musyrikin di zaman sekarang asyaddu syirkan minal awwalin. Lebih jelek lagi kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin di zaman dulu. Nah, ini yang pertama. Ya. Alasan bahwa orang-orang dahulu kesyirikannya dalam perkara uluhiyah, sedangkan orang-orang sekarang kesyirikannya lengkap dan sempurna dalam perkara uluhiyah dan juga dalam perkara apa? Rububiyah. Nah, kemudian apa alasan yang kedua? Hah? Nah, yang kedua yang menjadi dalil bahwa kesyirikan orang-orang sekarang ini lebih jelek daripada kesyirikan orang-orang dulu, bahwa orang-orang sekarang mereka menyekutukan Allah dalam kondisi sempit dan lapang. Di mana orang-orang dulu di zaman Rasulullah mereka hanya menyekutukan Allah di kala lapang. dikala dalam kondisi senang, di saat mereka diberi ketenangan. Akan tetapi tatkala mereka dalam kondisi terjepit, diberi kesulitan, dalam kondisi susah, muncul baru di situ tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi sempit dan sulit, orang-orang dulu yang musyrik dalam perkara uluhiyah juga mentauhidkan Allah di saat-saat terjepit. Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik ke bahtera, ya, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mereka hanya menyuruh Allah semata. Yang mereka panggil itu hanya Allah. Yang mereka mintakan pertolongannya hanya Allah. Yang mereka harapkan bantuannya, keselamatannya, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Da'u Allah mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar, dan ketika mereka kembali, Allah selamatkan ke daratan. Idahum yusyrikun, lalu disitulah mereka lagi-lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, mereka mentauhidkan Allah ketika kondisinya dalam keadaan terjepit. Tapi bandingkan dengan orang-orang sekarang yang mereka mengaku muslimin, menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah, sebagaimana mereka menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah, mereka menyekutukan Allah dan kesyirikan mereka itu kontinu. Dan kesyirikan mereka itu apa? Kontinu. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa syirkuhum daim, katanya. Dan kesyirikan mereka itu senantiasa mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Apabila mereka ditimpa, diberikan kesenangan, mereka menyekutukan Allah. Dan ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Lihat bagaimana mereka pergi ke tempat-tempat ketilasan. Di saat kekuasaannya digoyang, di saat rezekinya dipersempit oleh Allah Jalla wa'ala, tatkala ada anaknya yang sakit, orang tuanya yang sakit, mereka lari ke dukun. Ada anggota keluarganya yang hilang, mereka bukan bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala minta keselamatan dan bantuan kepada Allah Jalla wa'ala, tapi mereka lari ke Gunung Kawi. Mereka pergi ke kuburan, ya, Sunan Gunung Jati. Minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada orang-orang soleh. Di saat mereka lakukan itu, yang lakinya pakai peci, bajunya baju koko, sarungan, yang perempuannya jilbaban, pakai kerudungan. Di saat mereka mengaku bahwa mereka muslimun. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi ayuhal hadirin mulia Allah, ketahuilah siapa teman, ketahuilah siapa lawan dengan seorang mempelajari tauhid, dengan seorang mendalami la ilaha illallah, bahwa di sana ada orang-orang dari banyak mereka itu adalah saudara-saudara kita yang mereka bergelimangan dengan dosa-dosa kesyirikan. Betapa butuhnya kita menyelamatkan saudara kita. Betapa butuhnya kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Betapa butuhnya kita, ya, memberikan pencerahan dalam inti ajaran Islam ini, agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan mereka dari kekekalan di neraka jahanam. Wallah, keselamatan dari kekekalan di neraka jahanam tidak sebanding dengan apapun. Hasanatut tauhid, kebaikan tauhid itu tidak sebanding dengan apapun. Tidak sebanding dengan apapun. Maka seorang yang dalam dirinya ada ta'zim la ilaha illallah, pengagungan terhadap la ilaha illallah, dia memiliki pengagungan yang layak terhadap orang-orang yang juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bahas dan lanjutkan. Berkata al-Imam As-San'ani rahimahullah, kata beliau, qala fa in qult, dan ini merupakan syubhat yang ketiga. Apabila orang itu bilang, haula'il quburiyun yaqulun, mereka para penyembah kubur, mereka itu mengatakan, nahnu la nusyriku billah, kami tidak menyekutukan Allah, wala naj'al lahu libdan, dan kami tidak menjadikan tandingan apapun bagi Allah. Emang biasa ya, orang yang melakukan kesyirikan enggak akan ngaku kalau dia bilang saya melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau tak, dia tahu bahwa apa yang dia perbuat itu syirik, tentu dia telah tinggalkan. Tapi apa yang mereka perbuat? Menyembelih untuk selain Allah, bersandar kepada selain Allah, yang pada hakikatnya itu adalah kesyirikan. Mereka tidak sadari kalau itu adalah kesyirikan, disebabkan karena kejahilan mereka. Maka apabila kita dapati orang dan dia dari jenis yang seperti ini, dan dia mengatakan kami tidak menyekutukan Allah, enggak ngaku dia. Ya. Dan kami tidak menjadikan bagi Allah seorang pun tandingan. Kemudian dia juga bilang walil tija'u ilal awliya laisa syirkan. Dan bergantung kepada wali itu bukan syirik. Lihat bagaimana orang-orang Islam sekarang luar biasa ketergantungannya kepada wali. Iya enggak? Ya. Bagaimana foto kiai-kiai mereka itu dipajang, ya, belum di rumahnya, belum lagi di rumah makannya, dan sekarang lebih canggih lagi, ya. Kalau dulu merchandise itu, ya, bertuliskan misalnya, ya, hal-hal lain yang tidak berbau agama, bahkan sekarang merchandise itu, ya, berisikan foto-foto para wali. Foto-foto orang-orang yang didaulat sebagai wali. Ya. Atau informasi tentang institusi kajian mereka. Ya. Apakah itu bantungan kuncinya? Apakah itu berupa payungnya? Ya. Bagaimana orang-orang tersebut begitu giat? Ya. Dan mereka bergerak. Ya. Dalam mendakwahkan. Padahal yang mereka dakwahkan adalah apa? Adalah kesyirikan. Yang mereka dakwahkan adalah gulu. Dan bentuk hulu yang seperti ini bisa kita lihat dengan mudah melalui internet. Bagaimana cerita-cerita bohong dan kepalsuan yang mereka nisbatkan kepada guru-guru mereka. Hingga akhirnya apa? Masyarakat awam pun terpukau. Dan yang demikian ini ya, kita tidak ya, bahwa yang demikian ini ya, sangat dikhawatirkan bahwa kedepannya mereka akan beribadah kepada orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana hal ini telah terjadi ya, pada selain orang-orang yang mereka luluhkan sekarang. Nah, mereka istijab, mereka bersandar kepada selain Allah. Dan ini sudah mulai dipupuk semenjak ya, si wali ini, orang yang didaulat sebagai wali ini, yaitu masih hidup. Seperti yang telah diketengahkan oleh Imam Shan'ani bahwa kesyirikan itu berlaku pada orang mati dan juga pada orang yang masih hidup. Belum lagi syaitan yang juga turut dia ini bekerja dengan bala tentaranya menggiring orang-orang yang lemah akal dan keyakinannya untuk mendukung dakwah-dakwah sesat, mendukung ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan bersamaan dengan itu Ahlus Sunnah ya, bersembunyi di sudut-sudut ya kota, saling lempar tuduhan antara satu dan yang lainnya. Alhamdulillah, musibah di atas musibah. Ya lah. Kenapa kita tidak mengerti bahwa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, dan continue dalam mendakwahkan tauhid dan mengajak awamul muslimin kepada al-Islam yang hak, bahwa inilah yang aula dan yang utama bagi kaum muslimin untuk dia ya, memberikan perhatian padanya. Kata Imam Shan'ani, beliau menyanggah syubhat yang ketiga ini. Kata beliau, qala qultu, maka saya katakan, na'am. Yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Beliau mengutip firman Allah Jalla wa'ala, yang mana ayat itu berbunyi, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam keyakinan-keyakinan mereka. Apa yang tidak ada dalam dada-dada mereka. Artinya apa? Lisannya mengatakan ini bukan syirik. Tapi kita telah terdidik untuk melihat perkara itu bukan kepada dakwaan. Kita telah terdidik untuk melihat kepada perkara-perkara itu bukan dengan julukan-julukan. Bukan kepada nama yang disematkan. Tapi kepada apa? Kepada al-awsal, kepada sifat. Ya. Maka kita bilang kepadanya, sampaikan kepada dia firman Allah Jalla wa'ala ini, bahwa mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam dada-dada mereka. Walakin hadza jalun minhum bi ma'na syirk. Akan tapi apa yang dia ucapkan ini adalah bukti akan kejahilannya, akan arti dan makna kesyirikan. Iya. Bagaimana dia bisa katakan bahwa iltija ilal awliya laisa syirkan? Bersandar kepada selain Allah ini bukan syirik? Bukankah yang demikian ini menunjukkan bahwa dianya yang tidak memahami arti kesyirikan? Bahwa memberikan sembelian kepada selain Allah bukan syirik? Bahwa memanggil-manggil selain Allah fi halatir rakha wa syiddah, di saat terjepit ataupun lapang, memanggil-manggil selain Allah. Ya Ali, orang-orang Syiah bilang, ya Hussein, ya orang-orang Sufi bilang, ya Badawi, ya orang Indonesia bilang, ya Gubahaddad. Seperti itu. Manggil-manggil selain Allah. Hatta al-malaika, sampai malaikat sekalipun. Lihat orang-orang awam kita, ya, ketika mereka terjepit, apa yang terucap? Bukan dia memanggil nama Allah, tapi dia memanggil nama malaikat. Dia memanggil ya Israel, wa ya Israfil, ya Malik, wa ya Ridwan. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah ini banyak. Antum yang tinggal di Jakarta, pernah gak antum lihat ada orang-orang, atau mungkin salah seorang dari keluarga kita, dia tulis di pintu rumahnya nama Umar. Atau di pintu kamar mandinya dia tulis nama Umar. Pernah gak antum lihat? Ini minta pertolongan kepada selain Allah. Bentuk. Ya. Mohon pertolongan. Mohon perlindungan. Ya. Kata mereka, alasannya karena syaitan takut dengan Umar. Maka dia tulis nama Umar. Bukankah hendaknya dia tulis Allah? Karena syaitan jauh lebih takut kepada Allah daripada kepada Allah. Nah. Al-Mu'im ayyul hadirun yang dimuliakan Allah. Demikianlah kondisi kaum muslimin. Maka kata Syekh atau Al-Imam As-San'ani rahimahullah, walakin hadza jahlun minhum bi ma'na syirk. Ini adalah bukti kejahilan mereka akan arti dari kesyirikan. Fa inna ta'zimahum al-awliya wa nahrahum an-nahair lahum syirkun. Karena sungguhnya bentuk mereka memuliakan para wali, ini adalah kesyirikan. Tapi dalam bentuk yang di luar batasan yang dibolehkan oleh Islam. Memuliakan orang soleh itu diperintahkan, ya. Memuliakan ahlul ilm itu diperintahkan. Memuliakan du'at ahlul khair diperintahkan dalam Islam, ya. Memuliakan orang-orang yang ahli ibadah diperintahkan. Tapi kalau memuliakan orang-orang soleh dalam bentuk sampai memberikan peribadahan kepadanya, ini adalah kesyirikan. Contoh, yang memberikan sembelihan untuknya. Meyakini hanya dengan menyebut namanya bahwa kita akan ditolong dalam kondisi terjepit apapun kita. Pernah gak diajarin kayak gitu dulu? Ya. Dulu kiai kampung kita seperti itu. Bahkan yang dikenal, ya, di kampung kita orang yang mengaji itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Dulu saya punya sarung. Selesai dari sholat maghrib, saya dipanggil oleh salah seorang tokoh di kampung saya. Kemudian, kemarikan sini sarungmu. Kemudian dibacain. Katanya mau diisi sarungnya. Saya gak tahu kalau sarung itu ternyata bisa diisi. Ternyata yang bisa diisi itu bukan cuma sarung. Orang pun juga bisa diisi. Katanya. Ya. Sehingga kalau kita berusaha untuk mengambilnya, kita mentah. Keyakinan-keyakinan. Ya. Yang mendompleng ajaran Islam padahal dia bukan dari ajaran Islam. Mendompleng ajaran Islam padahal dia bukan dari ajaran Islam. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang soleh dimuliakan. Tapi kalau memuliakannya itu sampai menjadikan kita menyekutukan Allah jalla wa ala, ini adalah perbuatan yang dilarang. Begitu pula para asatidah wa du'at dimuliakan. Dimuliakan, tapi sesuai dengan kadarnya. Karena tidak ada seorang pun yang dia layak untuk diberikan kepadanya suatu kemuliaan. Ya. Dimana kemuliaan itu setara dengan kemuliaan yang kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Hatta Nabi sekalipun. Bahkan Nabi sekalipun beliau tidak berhak untuk kita berikan kepadanya kemuliaan seperti kita berikan kemuliaan tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau begitu kita akan jatuh kepada kesyirikan. Nabi kita muliakan sesuai dengan batasan dan kadar dia sebagai hamba Allah, hamba pilihan. Sebagai utusan Allah, sebagai orang yang berdakwah di jalan Allah, sebagai orang yang berkorban dalam menyampaikan dinul Islam dengan kemuliaan yang tinggi. Tapi ketika kita berikan kemuliaan, kita berikan kemuliaan itu kepada Nabi, dan kemuliaan itu juga kita berikan kepada Allah, maka ini adalah kesyirikan. Seperti apa? Seperti kita beribadah kepada Allah, kita juga ibadah kepada Nabi dengan alasan saya muliakan Nabi, saya muliakan Rasulullah. Ya, bagaimana ini syubhat para kuburiyin yang menuduh dakwah tauhid, mereka membenci orang-orang soleh. Padahal kita menyuruh mereka untuk menempatkan segala perkara itu pada tempatnya. Kemudian mereka menuduh ahlussunnah salafiyin bahwa lihat mereka membenci orang-orang soleh. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Usulul Sittah. Hadis yang dimuliakan Allah. Maka kata Syekh qal, "Fa inna ta'dhimahumul awliya," karena sungguhnya mereka memuliakan para wali dalam bentuk yang seperti itu. وَنَحْرَهُمُ النَّحَائِرَ لَهُمْ, dan perbuatan mereka memberikan sembelihan untuknya, untuk para wali tersebut. Ini syirkun, adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Antum bawa ayam cemani itu, kemudian antum sembelih misalnya, ya, apakah di air terjun? Ya, biasanya dukun-dukun itu nyuruh para pasiennya untuk menyembelih ayam cemani itu air terjun, ya. Atau di pinggir kali, atau di kuburan orang soleh, ya. Meskipun alasannya adalah memuliakan orang soleh, sesungguhnya perbuatannya adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah ini masalahnya adalah apa? Kaum muslimin yang enggak paham kesyirikan ini perkaranya. Sekarang kita ngotot, ya. Di satu sisi umat Islam enggak paham la ilaha illallah, kita ngotot agar kaum muslimin paham bahayanya iauturats. Hah? Mau dikemanakan dakwah Islam di saat ad-du'at hanya disibukkan dengan masalah yang seperti ini. Kemudian menjadi dandanah. Menjadi apa? Dandanah. Tahu dandanah enggak? Gembar-gembornya seputar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gembar-gembornya seputar tauhid. Jangan palingkan dakwah ini kepada hal selain daripada tauhid seperti yang dahulu dakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati kesesatan. Dari kesesatan Ihya' Turats, Wassururiyin, Ikhwanul Muslimin, Jama'at Tabligh dan yang lainnya, akan tapi itu ala jam, sambil jalan, sambil lalu sifatnya. Dan ini yang diajarkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Bukan menjadi porsi terbesar dari dakwah kita. Bahaya kalau dakwah tauhid menjadikan porsi terbesarnya adalah ya, hanya kepada perkara yang demikian. Ini namanya pemalingan. Dan hati-hati, memperingati dari kesesatan yang seperti itu hingga lewat dari porsinya, hingga akhirnya seorang dipalingkan dari mendakwahkan tauhid, bahkan lebih buruk daripada itu, tanahur baina salafiyyin, saling sembelih di antara salafiyyin. Wallah, ini yang dimaukan oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Jadi hati-hati. Bahwa ada pada sebagian orang-orang yang peringatkan dari kesesatan al-Qur'an, kesesatan Jama'atut Tabligh, kesesatan As-Sururiyyin, ada pada orang-orang tersebut maksud-maksud untuk menyibukkan Ahlus Sunnah dari asal dakwah mereka yang sungguhnya, hingga akhirnya berpalinglah dakwah mereka dari menyerukan tauhid. Jadi, ya, apapun bentuknya pemalingan itu, wallah ini berbahaya bagi dakwah yang berkah. Qala fa inna ta'dhimahumul awliya wa nahrahumun nahair lahum syirkun. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya. Allah bilang, sholat itu hanya untuk siapa? Allah. Sembelian itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Nah, aila li ghairi. Maksudnya jangan berikan kepada selain Allah. Jangan berikan kepada nabi. Jangan berikan kepada wali. Jangan berikan kepada Pangeran Jayakarta. Ya, kuburannya disembah di ya daerah Jatinegara kaum situ. Jangan berikan kepada kuburan Habib Salim bin Jindan yang kuburannya dibangun dan disembah di wilayah Condet sana. Kesyirikan yang meliputi kaum muslimin, ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah. Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tenang ketika masih ada kesyirikan. Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya mengutus Jabir bin Abdullah dengan mengatakan man yurihuna. Antum ngerti arti man yurihuna? Siapa yang bisa menenangkan aku dari sesembahan fil khalasah yang masih diibadahi di Yaman, Nabi di Madinah. Ini sembahannya di mana? Di Yaman, ratusan kilometer dari Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tenang. Fasalafiyun tenang rayit, kata orang-orang Arab sekarang. Kesyirikan yang ini di sini, yang ini di situ, bahkan sebelah-sebelahan. Ya. Tapi sengit kepada sesama salafiyun. La ilaha illallah. Lihat. Ini talbis iblis, lingkaran syaitan. Hati-hati. Dari lingkaran-lingkaran syaitan yang seperti ini. Dan tipu daya syaitan untuk menjadikan sama ahlus sunnah saling hantam. Bukan disebabkan karena penyimpangan yang wadih, kasyams, jelas, laksana matahari. Penyimpangan terhadap usul sunnah, pokok-pokok sunnah. Akan dari perkara kebanyakannya adalah ijtihadiyah. Ya. Yahtamilu ta'wil. Mungkin si fulan ya, maksudnya seperti ini. Mungkin si Allah maksudnya seperti ini. Tapi dipanas-panasi, digosok terus. Di antaranya oleh Abu Amira Khairun Nisa. Yang menjadi ya, seorang tokoh dari ya, corong. Mengadu domba di antara ahlus sunnah bahkan al-muslimin. Ini musibah. Begitu juga sebuah blok yang bermasalah, blok yang bersihkan fitnah, sehingga musibahlah yang terjadi di antara kaum muslimin. Padahal kesyirikan begitu dahsyat di negeri kita. Kemana akal kaum muslimin? Kemana nurani kaum muslimin as-salafiyin? Hadis kan dimuliakan Allah. Kata beliau qalat kama yufidu taqdim adh-dharf wa yaqulu ta'ala wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sebagaimana hal ini tunjukkan dari didahulukannya penyebutan dharf, kata beliau. Karena pada firman Allah fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu. Fasalli li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Ai li rabbika wanhar, untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya juga. Artinya jangan kali ghairi, jangan kamu berikan sembahan dan jangan kau berikan peribadahan kecuali kepada Rabbmu. Dia yang menciptakanmu, dia yang memilikimu, dan dia yang mengaturmu. Semua nikmat yang dirasakan oleh kita sampai setiap tarikan nafas, setiap tarikan nafas ada Habib Kuncung itu punya andil, atau Habib Luar Batang itu punya andil dalam setiap tarikan nafas kita, atau setiap suapan yang kita makan ada Habib Kubah Haddad itu punya andil, atau kuburan apapun dari sembahan-sembahan yang diibadahi oleh orang-orang jahil selain Allah, mereka punya andil. Kauilah yang memiliki andil dalam menyampaikan nikmat itu semuanya hanyalah Allah Jalla wa'ala. maka hanya kepadanya kita beribadah. Ketika kita menyembelih, hanya kepadanya kita berikan sembelihan itu, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau qala, dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid Allah tempat untuk sujud, karena masajid adalah tempat sujud. Itu adalah milik Allah. Dan tempat sujud itu bisa masjid berupa bangunan yang kita sebut masjid, atau masjid jami, atau musola, atau surau, atau apa? Langgar, gitu kan? Atau selainnya. Nah, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya al-ard kulluha masjid. Bumi Allah ini seluruhnya adalah masjid, tempat sujud maksudnya. Illa al-maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Fa ayyuma mar'in adrakathu shalat, kata Nabi, maka siapapun dari umat ini yang ketika dia berjalan kemudian datang waktu salat, fasalli, salat di situ. Artinya sah untuk kita salat dimanapun kita mau berhenti untuk salat. Boleh. Ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid Allah, bumi Allah ini. Jangan kalian beribadah di saat kalian beribadah kepada Allah, lalu kalian juga beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian lakukan itu kepada suatu apapun. Dan penyebutan ahadan, satu apapun, ini mencakup apa saja selain Allah Jalla wa Ala. Tidak ada satupun yang dia berhak untuk mendapatkan peribadahan dari hamba kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad arafta bima qaddamna qariban annahu sallallahu alaihi wasallam sammar riya syirkan fa kaifa bima dzakarna. Dan kalian telah mengetahui dari apa yang telah aku kemukakan sebelum ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan riya saja, berkenaan dengan sum'ah saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu sebagai apa? Syirik. Iya enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana asyraka 'ala syirk." Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. "Faman asyraka ma'iya ghairi." Maka barang siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ya. Dan suatu hari Rasulullah juga ditanya, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, alla syirkul asghar, syirik kecil. Fasuila an, kemudian beliau ditanya, apa itu? Dan beliau menjawab, ar-riya. Riya disebut syirik. Lalu gimana dengan perbuatan memberikan sembelihan untuk selain Allah? Bagaimana dengan perbuatan ya memanggil-manggil selain Allah? Fala tad'u, kata Allah, jangan kalian seru di bumi Allah ini satu apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian seru. Jangan kalian panggil ya Abdul Qadir Jailani. Ya. Jangan kalian panggil ya Sayyid Badawi seperti yang dilakukan orang-orang Mesir. Atau seperti yang dilakukan orang-orang Yaman, ya Zaid bin Khattab, wahai Zaid bin Khattab, memanggil kuburan-kuburan dan orang-orang yang sudah mati yang dianggap milik kedudukan di sisi Allah Jalla wa Ala. Memanggil itu hanya kepada siapa? Hanya Allah yang kita panggil. Hanya Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala yang kita panggil. Dalam kita mohon perlindungan dan dalam kita minta keselamatan dan dalam setiap urusan kita. Hanya Allah yang kita panjatkan doa. Hanya Rabb kita yang kita tengadahkan tangan, kita bermunajat. Bukan kepada siapapun. Bukan kepada Buya Fulan ataupun Buya Alan. Selanjutnya berkata, فَهَذَا الَّذِي يَفْعَلُونَهُ لِأَوْلِيَئِهِمْ هُوَ عَيْنُ مَا فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ. Maka apa yang mereka perbuat terhadap para wali-wali mereka, itulah persis seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru bihi musyrikin, dan jadilah mereka itu musyrikin. Damaknya satu orang yang disebut musyrik. Jadi kalau di hadapan kita ada seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, maka jangan seorang merasa ragu bahwa orang itu telah berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan lainnya. Bahwa sebelum dia menyembelih dia muslim, dengan dia sembelih selain untuk selain Allah, maka dia berpindah dari keyakinan Islam kepada keyakinan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tidak akan pernah bertemu antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak ada pernah bertemu antara tauhid dengan kesyirikan. Huwa ain. Dikatakan huwa ain, ini menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin sekarang dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi adalah itu-itu juga. Wasaru bi musyrikin, dan jadilah mereka orang-orang musyrik. Wala yanfa'uhum qauluhum, dan enggak berguna lagi setelah itu perkataan mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'an. Kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Walaupun dia ucapkan kami tidak menyekutukan Allah sama sekali, jangankan ucapan seperti itu. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah dan dia ucapkan dengan lisannya dan pada saat itu dia sujud pada kuburan, la ilaha illallahnya enggak berguna ya, ikhwan. Dia sujud pada kuburan nih, kepada makam Husain. Seperti yang oleh orang-orang Syiah. Ya. Kemudian sambil dia sujud kepada kuburan membelakangi kiblat, kemudian dia baca la ilaha illallah. Kiranya berguna enggak la ilaha illallahnya? La yanfa'un. Enggak berguna la ilaha illallah. Dan telah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau Aslu Dinil Islam wa Qa'idatuh. Pokok ajaran Islam dan kaidahnya bahwa manusia berkenaan dengan la ilaha illallah ini ada beberapa tingkatan-tingkatan. Dan tidaklah seorang itu menjadi muslim selain orang yang mencintai, mengerti la ilaha illallah, mencintai tauhid, ya, mencintai pelaku tauhid, ya, dan membenci kesyirikan dan membenci para pelaku kesyirikan dan berlepas diri daripada kesyirikan. Jadi kalau seorang dia masih sujud kepada selain Allah, masih manggil-manggil selain Allah, ya, maka bisa jadi mereka belum pernah merasakan Islam sebenarnya. Sebenarnya mereka belum pernah merasakan Islam. Ini musibahnya. Kata beliau, qala wala yanfa'um qawluhum nahnu la nusyriku billahi syai'an. Maka tidak bergunalah setelah itu perkataan mereka, kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Lianna fi'lahum akdzaba qawlahum. Karena perbuatan mereka itu telah mendustakan apa yang mereka ucapkan. Iya. Karena iman itu apa? Qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ada satu risalah yang masya Allah dari apa yang ditulis oleh ulama kita rahimahullah yang membahas tentang tauhid, terlebih khusus membahas hal yang berkaitan dengan bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Di mana banyak orang sekarang mereka bersandar kepada la ilaha illallah, kemudian mereka menyangka bahwa Islamnya baqin, Islamnya masih ada. Sedangkan dia meninggalkan sholat, dia tidak mengingkari kesyirikan, dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, bersandar kepada la ilaha illallah. Dia lupa bahwa keimanan itu apa? Ucapan dan perbuatan. Ini dibahas dengan begitu indah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Kitabut Tauhid. Ya. Dan fenomena al-irja itu telah merebak di tengah-tengah kaum muslimin, di mana toleransi kita kepada kemaksiatan telah sampai kepada level yang paling dahsyat. Toleransi kita kepada kemungkaran telah sampai pada level yang paling dahsyat. Kemudian kita banyak kebanyakannya bersandar kepada la ilaha illallah. Apabila Allah Jalla wa'ala takdirkan, semoga kita bisa bahas juga risalah tersebut di tempat ini bi'idnillah. Selanjutnya ayyuhal hadirun, berkata beliau, dan ini syubhat yang keempat, Fa in qult, lalu kalau engkau bilang, kalau kamu katakan, hum jahiluna annal musyrikuna bima yaf'alun, mereka itu jahil, mereka itu bodoh bahwa mereka menjadi musyrik disebabkan apa yang mereka perbuat. Nanti kan ikhwan yang dimuliakan Allah, di sini Al-Imam As-San'ani membahas satu permasalahan, yaitu masalah apa? Jahil. Dan kejahilan di sini, kejahilan terhadap hukum, bahwa perbuatan yang mereka bikin itu mengakibatkan mereka musyrik. Meskipun mungkin mereka tahu bahwa ini haram, bahwa ini dia diajarkan, tapi mereka perbuat, tapi mereka lakukan. Tapi mereka bodoh, dan bodohnya dalam satu perkara. Apa itu? Kalau dilakukan, mereka jadi musyrik. Ini yang dikatakan oleh beliau. Dan ini menjadi syubhat bagi sebagian yang mengatakan bahwa mereka jahil, bahwa mereka tidak tahu kalau perbuatan ini adalah apa? Kesyirikan. Maka kata Al-Imam As-San'ani, beliau mengatakan, "Qad kharraja al-fuqaha'u fi kutub al-fiqhi fi bab ar-riddati anna man takallama bi kalimati al-kufr yakfur." Bahwasanya para fuqaha ahli fiqih, mereka telah menegaskan dalam kitab-kitab fikih mereka pada bab yang membahas tentang kemurtadan dan sebab-sebab kemurtadan, bahwasanya orang yang mengucapkan satu kalimat kekufuran, orang itu menjadi kafir. Dan kita telah mengetahui, dan ini banyak dibahas, dan juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau apa? Nawaqidul Islam. Bahwa seorang, kapan dia melakukan suatu perbuatan kekufuran, yakfur. Di mana perbuatan tersebut adalah termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman. Maka batal keislaman. Kata beliau qal, bahwa orang yang dia mengucapkan kalimat kekufuran, orang itu menjadi kafir. Meskipun dia tidak memaksudkan maknanya. Nah, ini telah ditegaskan oleh para ulama. Seperti orang yang melakukan istihza kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dalam kisah yang populer yang diketengahkan oleh para ulama dalam permasalahan ini, yaitu pada kisah perang Tabuk, di mana sebagian orang dari kalangan munafikin, ada dari mereka yang mengatakan, "Ma ra'ayna mithla ha'ula arghabu butunan wa ajbanu wa akdhabu alsinan wa ajbanu indal liqa." Tidak pernah kami dapati orang-orang yang seperti halnya mereka. Maksudnya para qurra, para sahabat-sahabat Nabi, para ahli qiraah, para hafal, penghafal-penghafal Al-Qur'an. Diledek mereka, diejek mereka. Diejek para penghafal Al-Qur'an tersebut. Dengan ejekan bahwa mereka itu akdhamu alsinan, paling dusta lisannya. Kemudian diajak juga dengan arghabu butunan, paling banyak makannya. Dan diajak juga dengan ejekan yang ketiga, bahwa mereka adalah wa ajbanu indal liqa, orang yang paling takut apabila bertemu dengan musuh. Nabi SAW ketika orang ini mengucapkan ucapannya, turun kepadanya wahyu. Wahyu itu berbunyi, ini terdapat dalam surat At-Taubah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, pastilah mereka akan menjawab bahwa kami melakukan ini hanya dikarenakan main-main dan senda gurau saja. Kalau engkau tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, "Kami cuma main-main." Maka tidak ada maksud sebenarnya pada mereka. Ya. Melainkan maksudnya adalah apa? Hanya main-main, hanya untuk senda gurau. Bahkan mereka kemukakan alasan ini kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main, kami cuma senda gurau." Apa kata Allah? Allah bilang, "Qul," katakan kepada mereka, "wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian jadikan itu sebagai bahan lakala? Maka apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka mengolok-olok sahabat Rasulullah, mengolok-olok para huffaz, mengolok-olok duat termasuk dalam hal ini, bukan disebabkan karena personnya, tetapi disebabkan karena agama yang dia bawa. Ini termasuk dari mengolok-olok agama Allah Jalla wa'ala. Dan hati-hati seorang, jangan sampai kebencian dia kepada pihak lain menjadikan dia mengolok-olok tanpa dia telusuri terlebih dahulu tentang mana benar dan mana salah, hingga akhirnya dia jatuh kepada mengolok-olok kebenaran. Betapa kita lihat di hari-hari yang seperti ini, bahwa bantahan yang dikatakan bahwa ini adalah bagian dari agama disusupi seperti ajaran orang-orang Rafidah. Ini dilakukan oleh Abdul Ghafur Al-Malanji, seorang tokoh penghancur dakwah Salafiyah, pengadu domba di antara duat Salafiyah. Iya, melalui blognya yang seharusnya setiap muslim, bahkan setiap da'i dari manapun dia yang cinta kepada sunnah, berlepas diri dari orang ini. Jangan sampai disematkan kepada dakwahnya apa yang diperbuat oleh perusak ini. Perusak sehingga dakwah Salafiyah dikira bahwa ini dakwah Salafiyah. Antum rela kalau dakwah antum ya dinisbatkan kepadanya apa yang diperbuat oleh orang ini, dari kerusakan yang dia buat, sehingga orang-orang menyangka dan akhirnya a priori bukan kepada personal dari person-person yang ada dalam dakwah tersebut, akan tapi a priori terhadap Islam, a priori terhadap apa yang dibawa oleh dai tersebut, a priori terhadap dakwah tu sunnah yang diserukan oleh dai tersebut, a priori kepada dakwah Salafiyah, sehingga dia tanpa disadari menjadi alat dan senjata-senjata baru bagi musuh-musuh Islam. Lihat bagaimana situs-situs para ahlul bid'ah akhirnya mengutip dari orang-orang ini. Lihat apa yang ada pada dakwah mereka. Apa kalian ingin ikut masuk ke dalam kancah peperangan mereka? Tanpa mereka sadari. Maka sekali lagi saya tegaskan dan tekankan bahwa setiap kita, bahkan setiap da'i, harus menunjukkan keberlepasan diri dari orang-orang ini. Dari orang-orang yang tanpa disengaja atau disengaja, telah membuat rusak citra dakwah as-salafiyah, dakwah yang berkah. Nah, karena bagaimanapun caranya, bagaimanapun apa yang diperbuat, bukan seperti itu cara yang arif dan cara yang bijak dalam mendudukkan permasalahan-permasalahan. Dan cukup sebagai dalil bahwa tidak ada seorang pun dari ad-du'at ataupun al-ulama yang dia berjalan di atas jalan yang ditempuh dan mirip dengan jalannya Sabaiyah ini. Benar, mirip jalannya Sabaiyah. Mirip jalannya orang-orang Rafidah. Ketika cinta, cinta dengan berlebih-lebihan. Ketika benci, benci dengan berlebih-lebihan. Ya? Ya. Sehingga kita mendengar ketika dia membantah seorang ustaz, dia gelari dengan sebutan Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Mukbil, guru saya, ketika membantah Yusuf Qardawi dan kesesatannya, menyebutkan sebagai kalbul awi, meskipun kita sepakat bahwa orang ini berada di jalan kesesatan, tapi para ulama tidak sepakat dalam julukan. Banyak dari ulama tidak sepakat dalam julukan tersebut. Hadis kalian dimuliakan Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai karena kebencian kita kepada seseorang menjadikan akhirnya dia jatuh kepada mengolok-olok dai ilallah. Kalau olok-olok itu ya menimpa agama yang dibawa oleh si dai, dari kebenaran yang dibawa oleh si dai, maka olok-olok itu sama dengan mengolok-olok agama Allah, dan hukumnya telah kita tahu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah ayat-ayatnya, apakah rasulnya, dan apakah Allah kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok, la ta'tabiru, jangan kalian mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Silakan antum merujuk kepada perkataan para ulama pada bab tentang olok-olok. Mau dibahas oleh para ulama kita rahimahumullah dalam pembahasan ini suatu topik mengolok-olok orang saleh, di mana mereka merinci dengan rincian seperti yang saya telah ketengahkan. Apabila olok-olok itu disebabkan oleh karena agama yang dia bawa, sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dia belum mentahqiq lagi tentang benar salahnya, sehingga akhirnya dia jatuh pada olok-olok agama, dan ini yang dikhawatirkan oleh kita semua ayuhal hadirin. Maka jauh lebih penting bagi kita untuk kita isi diri kita dengan pemahaman tauhid, sehingga ada dalam diri kita pengagungan yang besar kepada tauhid dan pengagungan yang layak kepada orang-orang yang juga turut mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Hadis yang dimuliakan Allah. Sedikit kita sambung sebelum kita akhiri. Maka kata Al-Imam As-San'ani berkenaan dengan orang ini yang katanya mereka jahil, jahil terhadap apa yang mereka perbuat, seperti menyembelih untuk selain Allah, memanggil-manggil selain Allah, bahwa perbuatan itu menjadikan pelakunya apa? Musyrik. Kata Syekh atau Imam As-San'ani, kata beliau, wa hadza dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam. Kalau benar ini terjadi, ya, kalau benar ini terjadi, maka ini sebagai bukti kalau sebenarnya mereka itu enggak pernah mengetahui hakikat Islam sebelumnya. Tidak pernah mengenal apa hakikat Islam. Ya. Orang yang jahil kalau perbuatan menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Orang ini pernah mengenal hakikat Islam? Jawabnya tidak pernah mengenal hakikat Islam. Kata beliau, ini menunjukkan kalau dia sebenarnya tidak pernah mengenal hakikat Islam, wala mahiyatut tauhid, dan tidak pernah mengenal apa itu tauhid. Fasaru inaidin kuffaran kuffran asliya. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, mereka itu adalah orang-orang kafir asli dan belum pernah mengecap dan berpijak di atas Islam sebelumnya. Orang yang belum mengenal tauhid, belum mengenal Islam, kemudian dia belum berwala kepada tauhid, belum mencintai tauhid, belum benci kesyirikan, belum pernah membenci para pelaku kesyirikan, belum pernah dia mentahqiqkan tauhid. Maka orang yang dia belum pernah mentahqiqkan tauhid, belum pernah mengenal makna tauhid, kata Imam As-Sanani rahimahullah, bahwa orang tersebut sebenarnya dia adalah orang kafir asli. Nah, ini mirip apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan yang sering saya kutip. Wah, beliau dituduh. Wah, beliau mengatakan mereka menuduh bahwa Ahlus Sunnah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, pada hakikatnya kita tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin, akan tetapi mereka yang belum dan bukan orang-orang Islam. Jadi ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, langkah pentingnya membahasnya. Nah, langkah butuhnya kita dan juga kaum muslimin untuk mengetahui perkara ini. Dan sekali lagi, selamat dari kesyirikan dan selamat dari kekalan di neraka jahannam, wallah la ya'dilu hasyai, tidak sebanding dengan kenikmatan apapun. Maka hargailah tauhid kalian, hargailah saudara kalian dengan tauhid dan la ilaha illallah yang ada pada mereka. Sampai di sini insyaallah kajian kita, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.